عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجاء الشكر علينا ما دعا لله داع، طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة لنا سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أما بعد سادات الكرماء مشايخنا الأعزاء وعلماءنا الأجلاء para alim Bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, wabi muqaddimah, sayyidil akh, kiai wahyullah, pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Akhlakul Karimah, bersama segenap kepengasuhan yayasan, kepengurusan dan majelis asatid yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, para sesepuh dan bini sepuh, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat Bantur, Pak Kapolsek bersama para anggota, Bandan Ramil berikut para anggota yang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tim keamanan dari sahabat-sahabat Banser, bapak-bapak dari Linmas, bapak, ibu, wali, santri, juga adik-adik santri, putra dan putri, hadirin, hadirat, para jamaah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, mari kita awali ngaji malam ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hormat haul Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Mudah-mudahan kita diakui sebagai murid beliau, mendapatkan manfaah dan barokah dari beliau. Mudah-mudahan Yayasan Pendidikan Islam Akhlakul Karimah benar-benar manfaah, maslahah, barokah dan istiqamah hatta yaumil qiyamah. Semoga kita semua jamaah yang hadir bersama keluarga diberikan iman yang semakin kuat, Islam dan ihsan yang semakin mantap, akhlak yang semakin mulia, takwa yang semakin sempurna, ibadah yang istiqomah, dan pada saatnya nanti menghadap Allah kita sudah ikhlas dan siap menghadapinya bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agak mumet, agak ruwet dan memprihatinkan. Itu bagi yang mau berpikir. Lah panjenengan kelihatannya santai, tenang, sebab gak mikir. Mungkin males mikir, mungkin lo bisa mikir apal kireng binek desa kainto tinretin keng oon coba kita berangkat dari sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Mula-mula Rasulullah dalam mengemban dan menjalankan Islam ketibian sobungkan canah oneng kula cak medurane sekone hanya dibantu istri tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, kemudian sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan saudara sepupu yang sekaligus menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Temannya Rasulullah cuma sedikit mengemban dan menjalankan Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat yang rata jahiliyah, sehingga Rasulullah terasing. Islam dianggap aneh, seperti cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat, seperti seorang waras yang berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang gila. Misalnya ini yang hadir waras semua, ge? Iya. Lek waras, je ajeling senyu kuwi nginum. Misalnya sampean yang waras datang ke rumah sakit jiwa yang di situ isinya orang-orang gila semua. Sampean berada di tengah-tengah komunitas orang-orang gila, pasti sampean terasing dan menjadi aneh. Seperti itu awal mula Islam. Kemudian Rasulullah memprediksi, meramal, wa sayaudu ghoriban kama bada, pada saatnya nanti agama Islam akan kembali menjadi terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat seperti awal mulanya. Nah, para jamaah semangken, umur Islam nek ampun 1453 tahun. Karena sekarang tahun Hijriah 1440, sebelum hijrah Rasulullah memperjuangkan Islam di Makkah 13 tahun. Maka umurnya Islam sudah 1440 ditambah 13, 1453 tahun. Kira-kira yang diprediksi oleh Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat sekarang ini sudah terjadi apa belum? Menurut penjenengan sudah terjadi apa belum? Kalau dilihat dari gebiarnya, kalau dilihat dari tampilannya, dari syiarnya, sepertinya belum terjadi. Karena sekarang Islam makin ramai. Coba lihat, di mana-mana majelis sholawat ramai dengan ribuan jamaah. Berarti Islam belum terasing kalau melihat itu, belum dianggap aneh, malah ramai. Kalau melihat ramainya majelis pengajian di mana-mana. Malam ini yang ada pengajian bukan cuma di YPI Akhlakul Karimah saja. Ribuan tempat di Indonesia malam ini ada pengajian. Saya itu hampir tiap hari ngaji, sehari jadwalnya 3, 4 sampai 5 kali. Bahkan jadwal 3 tahun ke depan sudah penuh. Itu pun kalau enggak dibatasi bisa 5-7 tahun. Enggak pamer. Maksudku saya menceritakan bahwa makin rame kok. Islam itu makin rame. semangat berislam makin kuat. Orang Indonesia itu yang berangkat umroh tiap bulan ratusan ribu. Antrian jamaah haji yang reguler semua provinsi di Indonesia sudah tembus ke tahun 2040 piro. Saking antrine, bangunan masjid makin banyak, betul? Tiap gang ada musola, apalagi kalau mengikuti perkembangan media sosial yang ditampilkan selalu konten-konten tentang Islam menjelang pilpres, itu yang dibikin ribut tentang keislaman, betul? Malah rame. Sekarang bacaan takbir Allahu Akbar itu enggak cuma di masjid saja, di jalan-jalan nih lo banyak Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar enggak cuma dipakai takbirnya sholat, sekarang demo pakai Allahu Akbar. Saya kalau lagi ngaji di Mapolres, di Mapolda, itu sering dicurhati sama teman-teman polisi. Pak Kiai, saya itu jengkel sama orang-orang yang demo. Emang kenapa? Kan mereka udah tahu kalau yang mengamankan demo, yang menjaga demo itu kami para polisi. Lah mereka teriak-teriak baca takbir Allahu Akbar sambil melempari polisi pakai batu kayak orang lempar jumroh. Padahal lempar jumroh itu kan simbol melempar setan. Apa dikira kami polisi ini setan apa? Saya jawab, lah situ ngerasa jadi setan apa enggak? Ya nyantai bro. Mereka yang demo Islam, polisi juga Islam agamanya. Kalau mereka teriak takbir Allahu Akbar, polisi jawab sami Allahu liman hamidah. Kalau mereka pakai astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, bunyiin peluit, prit, al-fatihah. Itu kalau dilihat dari tampilannya, dari casingnya, dari gebiarnya, dari syiarnya, Islam belum terasing, belum aneh, malah rame. Tapi mohon maaf, kalau diperhatikan dari nilai-nilai keislaman, kayaknya yang diprediksi Nabi sekarang sudah terjadi. Orang yang mau benar-benar memegang teguh ajaran-ajaran Islam, yang mau mengamalkan Islam dengan baik dan benar, di zaman seperti ini kayaknya sudah dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, dan dia akan terasing, dia enggak punya teman. Zaman yang sekarang disebut sebagai zaman digital, zaman milenial, di mana semua tangan sudah pegang HP, kalau saya bilang itu setan gepeng. Kok ada orang bantur, masih muda, kemana-mana tangannya pegang tasbih, ngelewer diputer sambil baca zikir, aneh itu orang. Mungkin lek arek ini dianggap arek gendeng be. Karena tangan yang lain pegangannya HP, dia kok pegang tasbih, aneh. Ah, jangankan orang biasa, wong kiai saja. Kalau kiai dulu, tangan dimasukkan ke saku, ditarik keluar ngelewer, yang keluar tasbih. Kalau kiai sekarang, tangan masukkan saku, ditarik yang keluar. Nilai-nilai keislaman sekarang sudah aneh. Mohon maaf ya, zaman dimana kitabnya masyarakat sekarang itu bukan Fathul Qarib, bukan Fathul Mu'in, bukan Fathul Wahab, tapi kitabnya Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, dan Kifayatul Instagram. Kok ada ibu-ibu warga desa sini habis maghrib televisi dimatiin, HP dimatiin, buka Al-Quran dibaca, diterus sampai jam 9 malam. Aneh ibu itu. Dia pasti terasing, gak punya temen. Karena ibu-ibu yang lain jam segitu video callan. Sehingga mohon maaf ya, saya akhir-akhir ini kalau nerima undangan ceramah itu suka berat di hati. Mau nerima itu berat, tapi mau nolak itu juga. Sopo ngomong eman? Unten bener eman, lo tega. Sampean mek peseh pikir. Mau nolak itu enggak tega. Kenapa? Ya karena manusia sekarang itu mau enggak mau dipaksa untuk menjadi manusia ambibi. Harus hidup di dua dunia. Kalau binatang ya kata, bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Maka manusia sekarang itu dipaksa untuk menjadi manusia ambibi yang harus hidup di dua dunia. Kalau orang dulu hidupnya hanya di dunia nyata, tapi orang sekarang di samping hidup di dunia nyata justru lebih banyak hidup di dunia maya. Lah saya ingin kalau lagi ngaji ceramah itu ya 100% di dunia nyata. Tapi rata-rata jamaah yang saya hadapi 95% hidupnya di dunia maya. Bukti ini nggowo HP kabeh. Maka ngaji sekarang sama ngajinya orang dulu itu beda. Orang dulu kalau ngaji, betul-betul ngaji, cari ridho ilahi, konsentrasi, bawa kitab, minimal bawa catatan. Setiap keterangan yang disampaikan didengarkan, dihafalkan, diamalkan, diterima dengan telinga yang hidup, diolah dengan otak yang sehat, dicerna dengan hati yang jernih, sehingga keluar menjadi perilaku-perilaku yang utama. Ngaji, cari ridho ilahi, konsentrasi. Itu orang dulu. Kalau orang sekarang, kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Lha iku kudung hitam iku. Kiai ini nerangno petentengan, jamaahe chattingan. Kiainya ngaji serius, jamaahe update status. Kiainya ngajak ngaji konsentrasi, jamaahe gawe story. Kiai ini nerangno undur makol, jamaahe main video call. Maka gara-gara itu orang sekarang jam tidurnya jadi mundur. Kalau orang zaman dulu malam jam 9 udah pada tidur. Paling mentok jam 10 malam udah pada tidur. Wong biyen. Makane wong biyen anake akeh-akeh. Jadi suwengi iki mbok iso ping pira. Kan tidurnya sore. Kalau orang sekarang dini hari baru tidur, jam 2, jam setengah 3 baru tidur, sehingga subuhnya banyak yang kesiangan. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati karinan lillahi ta'ala. Kalau ada yang bangun pagi-pagi bukan karena takut ketinggalan sholat subuh berjamaah, tapi takut ketinggalan kuliah, takut ketinggalan kerja. Karena itu, gara-gara itu, mohon maaf, dunia jadi terbalik. Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang harus berbakti kepada anak. Nek biyen wong tua kendel merintah anak, saiki anak kendel merintah. Yen anak manut wong tua, saiki wong tua manut anak. Ibarat kebo nyusu gudel, padahal gudel jangankan susu, pentile gurung metu. Loh, orang tua sekarang banyak yang terpaksa berbakti kepada anak. Anak sudah dikandung, dilahirkan, disusui. Begitu lahir, ya Allah, ngasih makan aja kejar-kejaran sama anak. Kalau dulu, mangan karepmu, tidak mangan karepmu. Ibu masak di dapur, anak nunggu deng jeraping, diusir sama ibu. Metu disek, golek mateng tak celok. Dolin karo adik-adik. Begitu nasi udah mateng, tublek nggone talam kayak no sambel, tomat, lombok, brambang, uyah, trasek, sek, dadi teplok nang segone goreng no iwak asin, seng, piur-piurno. Begitu siap, anak dipanggil, kur. Teko kabeh, arek pitu mangan cak talam, sampai bersih talam didilati, diruji, dikelamuti, siji-siji. Tak niki anak katanya didulang karo ibu yang melawayu, ibu yang nguber kejar-kejaran. Itu ibu berbakti kepada anak. Sekolah cuma 50 meter antar jemput. Radal yo terima wong kerajaan Karangsari. Sekolah 50 meter antar jemput. Pagi ibu nganter anak ke sekolah. Udah ya, masuk kelas dulu. Nanti kalau pulang mama jemput. Mama sekarang mau tandur. Wong kerajaan, wong kerajaan. Sekarang memang begitu, anak sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, rumah dibuatkan, punya anak diasuhkan. Kan sekarang banyak nenek kakek yang mengasuh cucu, kasihan itu. Mbah momong putu kalah karo pitik. Sekarang banyak orang tua profesinya jadi MPR, momong putu resik-resik. Gajinya besar, gajinya 3M, mumat-mumat mencret. Itu kalah sama ayam itu. Eh, wui, saya kalau ada nenek-nenek yang momong putu itu nangis hati saya, kasihan. Ya Allah, wis tua diploro putu, kasihan saya. Di dunia ini mulai jagat wetan sampai jagat kulon, kutub utara sampai kutub selatan, enggak ada bapak ayam yang tanggung jawab. Itu enggak ada. Golekno aku lek ana bapak ayam tanggung jawab. Tapi ibu ayam sukses mendidik anak-anaknya. Lanangan ayam enggak tanggung jawab. Ana ayam lanang golek ayam wedok, lek tuwa jenenge babon, lek enom jenenge doro. Ketemu dirayu, carane tawaf. Kan muter wer tawaf karo maca zikir wiridan ayam iku. Ah, sing wedok kenek, akhire ndoprok mekokok. Begitu sing wedok ndoprok mekokok, sing lanang munggah celingkrik. Terus digasak, cetet. Mari gasak mudun gaber-gaber. Minggat wis. Gak tanggung jawab. Tapi ibu ayam sukses mendidik anak-anaknya. Ngendok ikhlas, angkrem khusyuk. Ono ayam ngendok gak ikhlas. Ngendoke ikhlas, angkreme khusyuk. Begitu anak netes, ndok 15 netes kabeh, gak stres. Tenang. Gak ada dipikir, gak ada disawang, gak ada dirasakno, tapi dilakoni. Lek dipikir garai mumet, disawang garai ruwet, dirasakno garai sumpek, dijalani. Diajari cari makan, diajari menjalani kehidupan. Begitu sudah gede, diteladung, dipenteli, dipecoi, kok nyengkreh wis iso urip dhewe. Sing lanang dadi jago, sing wedok dadi babon, tanpa merepotkan neneknya. Makanya enggak ono mbah ayam momong putu. Ono mbah kerajaan momong putu berarti kalah karo dulu cucu itu sowan nang mbah. Saiki kuwalik, mbah sowan nang mbah kangen karo putu, moro nang putu. Kira-kira putune jagongi mbahe ta jagongi HP-ne? Mohon maaf ya. Kejujuran itu nilai Islam. Orang yang benar-benar jujur sekarang ini pasti dia akan aneh dan terasing di tengah-tengah banyak orang yang mulai hilang nilai kejujurannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo wis gak digatekno. Shalawatan yang jelas-jelas muji Kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahkan. Muji Kanjeng Nabi diarani bid'ah. Senengane muji Sahrini. Lek muji Sahrini sunnah. Senengane muji Sahrini via Valen Nela Karisma Jihan Audi Tasaros Mala. Wapal anak buah. Tekan Saskia Gote Ayu Ting Ting. Sing paling terkenal Vanessa Angel. Kok kenal? Yo kenal wong viral. Kan sebelumnya itu sudah ada yang viral. Berita bohong itu, hoax. Katanya ada 7 kontainer surat suara yang jumlahnya 70 juta sudah tercoblos untuk pasangan tertentu. Itu fitnah itu, berita bohong. Viral, tapi masih kalah viral sama yang cuma sekali coblos 80 juta. Aku mikir, apem cek larange. Iku bahane teko apa ya? Ya Allah. Agama Islam yang kitange. Sampeyan nyumbang piro sampeyan? Agama Islam yang oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai agama yang samhah, agama yang luas, mencakup semuanya, menaungi semuanya, tanpa membeda-bedakan ras, suku, tanpa ada kekerasan. Agama yang anti radikalisme, anti terorisme, anti ekstremisme, agama yang damai, penuh kasih sayang, agama yang tidak memberatkan, agama yang tidak menakutkan. Tapi sekarang dianggap kalah keren sama yang berani pertentangan. Kalau enggak berani pertentangan enggak afdol. Kalah keren sama yang rainya angker-angker itu. Kalau enggak berani tampil dengan rai angker dianggap enggak islami. Kalau enggak berani menghujat dan mencaci maki enggak bisa masuk surga. Hingga banyak yang asal dia sudah pakai jubah, pakai sorban, jenggotnya panjang, wis rumangsa koyok Kanjeng Nabi. Dia lupa lek Abu Jahal yo ngono iku. Yo sorbanan, jenggotan, jubahan. Lah gak ono bedane. Ono. Jubahan, sorbanan, jenggotan, wajah cerah indah, senyum berseri Kanjeng Nabi. Jubahan, sorbanan, jenggot dawa, wajah kereng kejem Abu Jahal. Nah, sekarang kan banyak orang yang merasa sebagai pengkapling surga. Gak podo karo kelompoke, gak podo karo pendapatin, neraka kabeh. Padahal kalau sampeyan perhatikan Al-Qur'an, alah lek potonganmu yo gak kira kober potonganmu. Wis tak kei matenge ae. Menurut Al-Qur'an, siapa yang layak menghuni surga? Siapa yang pantas masuk surga? Apakah berasal dari partai tertentu? Ormas tertentu? Pendukung capres tertentu? Beneka ukuran. Menabi dalam Al-Qur'an diterangake. Coba ngomong lo salpa. Salpa ake. Standar yang diridai Allah dan disediakan surga itu orang yang bertakwa. Undang-undangnya jelas. Mu'iddat lil muttaqin, surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapapun, dari manapun, apapun latar belakang sosialnya, asal dia bertakwa, apapun profesinya, asal dia bertakwa, dia layak menghuni surga, pantas mlebu swarga. Lek gak takwa, gak pantas mlebu swarga. Nah, sekarang definisi takwa yang paling enteng. Saya kalau ngaji ceramah itu enteng-entengan saya. Kenapa kok ya enggak? Mbok digatekno kok. Saya kalau ngaji ceramah itu enteng-entengan. Maka yang sering dengar ceramah saya, perhatikan, pasti materinya enteng-enteng. Yang terjadi sehari-hari di tengah kehidupan bermasyarakat itu yang saya angkat jadi materi ceramah. Enteng-enteng. Kenapa enggak yang berat-berat? Soalnya aku enggak iso. Lewang aku gak iso katanya nyeramai wong. Makanya ceramahku cetek-cetek. Soalnya aku gak kulino jero. Cetek gak masalah, yang penting enak. Timbang jero gak enak. Iki sing diguyu sing ndi sih? Definisi takwa yang paling enteng, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Ngelakoni sekabehane perintah, ninggalno sekabehane larangan. Para jamaah, lek cuma ngelakoni perintah gampang. Sing angel ku sekabehane perintah. Kabeh. Lek cuma ninggal larangan enteng. Cebereke ka. Kabi. Larangan kok duwe tinggalake. Halo, halo. Mana yang menunjukkan makna sekabehane, yang menunjukkan makna semuanya? Al di situ. Al awamir, an nawahi, al ma'murat, al manhiyat. Al jam'ul mu'arrafu bi al yaqtadil umum. Ini khusus bagi yang ngerti saja ya. Kalau masih potongamu santri ketoke durung tutuk kono pelajaranmu. Ya lek dikritik ngene iki ya jauh mangkel, jauh pegel sampean. Itu spirit untuk meningkatkan motivasi belajar. Ngono lho. Dikritik pegel. Lo si lo dadi orang ngambil. Oon selamanya. Al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna umum, menyeluruh. Makanya artinya sekabehane, semuanya. Kalau enggak semuanya berarti enggak takwa, enggak pantas masuk surga. Sekarang saya tanya, tolong dijawab yang jujur, kompak dan kenceng. Jujur, kompak, banter. Sing gelem jawab tak dongakno. Rong dino maneh rezekine lancar. Semangat nek rezeki. Ya wis, sing gak jawab awas mati dhisik. Ngapunten, ngapunten. Ayo, ayo. Sampean-sampean sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Alhamdulillah jujur. Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang yang benar-benar takwa apa belum? Nah, berarti sampean-sampean pantas masuk surga apa enggak? Sik, diulang ya. Ini kuping saya yang error. Apa cangkemmu sing rusak? Diulang, diulang. Sampean-sampean semua. Tantretan sedejene. Sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Belum. Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Belum. Berarti sudah termasuk orang yang benar-benar takwa apa belum? Nah, kalau begitu berarti sampean-sampean pantas masuk surga apa enggak? Oke, sekarang dirinci ya biar jelas. Perintah dulu sudah semua apa belum, nanti larangan. Kalau udah bilang udah, kalau belum bilang belum. Sholat lima waktu. Yang semangat, sholat lima waktu. Larangan, larangan. Jawab sing kenceng semangat. Membunuh orang? Kok belum? Enggak. Iki ana ibu-ibu jawab belum. Koyoke duwe rencana kate nekek bojone. Membunuh orang? Zina? Judi? Nyolong? Ngerasani? Guyung. Benar ya. Cik nang pengajian nih ngerasani kiai nih. Jangan dikira saya gak ngerti dirasani. Ket mau ono sing ngerasani aku. Visi kancane. Gak podo ya karo nang TV. Iya nang TV wireng ono. Ya ono sing ngomong. Ternyata gantengan asli nih. Makasih. Berarti belum semua. Kalau belum semua, namanya belum takwa. Woi. Kalau belum takwa, berarti belum pantas masuk surga. Oke, tadi udah saya tanya, alhamdulillah jawabnya jujur. Belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Maka mohon maaf, uang model ngene-ngene iki menenang akhirat urusane ruwet. Ruwet ya apa? Ruwet. Katanya di lebokno swarga dak pantes. Enggak memenuhi syarat. Wong syaratnya kudu takwa, menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan, belum bisa. tapi mau dimasukkan neraka nyatanya syahadat. Yo mau sholat Ramadan, yo puasa, yo zakat fitrah, yo mau baca Quran, yo mau wiridan, ada pengajian yo datang. Jadi wong kerajaan Karangsari kisuk nang akhirat bingung no malaikat. Malaikat bagian persidangan akhirat bingung ngadepi wong kerajaan Karangsari. Katanya dilebokno swarga kok gak takwa, katanya dilebokno neraka nyatane kok sholat, bingung. Jujur ya, jujur, saya Anwar Zahid. Sopo ngomong wis roh. Misalnya saya ingin masuk surga dengan mengandalkan amal saya, ibadah saya, rasa-rasanya gak ada harapan. Amin. Saya sadar kok gak ada harapan masuk surga kalau mengandalkan amal, mengandalkan ibadah. Karena saya tahu berapa ibadah saya tahu berapa banyak sholat saya, berapa banyak puasa saya, berapa banyak sedekah saya, berapa banyak saya membantu orang, menyantuni yatim, berapa banyak bacaan Quran saya, zikir saya tahu. Saya juga tahu berapa banyak dosa saya, berapa maksiat yang saya perbuat, berapa kezoliman yang saya lakukan. Bahkan orang-orang yang pernah saya zolimi sampai sekarang saya masih ingat. Gak ada harapan masuk surga. Maaf ya, ini yang saya omong saya. Saya Anwar Zahid, saya gak ngomongin orang kerajaan Karangsari. Soalnya lek wong kerajaan Karangsari jelas luwe parah. Terus saya berpikir, berpikirnya saya gini. Nabi Adam yang sudah nyata-nyata tinggal di surga, resmi, legal, formal, atas rekomendasi langsung dari Allah, udah tinggal di surga, cuma gara-gara salah sekali saja memakan buah dari syajaratul khuldi, dikeluarkan dari surga. Padahal udah tinggal di surga, salahnya cuma satu. Lah orang kerajaan Karangsari yang masih di dunia salahnya sak pirang-pirang kok malah pengen masuk. Sampean waras. Diulang. Nabi Adam yang sudah resmi tinggal di surga cuma gara-gara salah satu kali dikeluarkan. Lah orang kerajaan Karangsari yang masih di dunia salahnya sak pirang-pirang kok malah pengen masuk. Sampean sehat. Oke, para gendeng-gendeng sekalian, wakil ya wis, ngancene gendeng temen. Saya jadi ingat bagaimana Syekh Abu Nuwas punya syair namanya I'tiraf, mengakui gak pantas masuk surga. Karena apa? Sholat ya koyok ngono. Coba wong kerajan sholatnya ya apa? 99,9% ngelamun. Sholat ingat Allah itu cuma 0,01%. Kalau lagi sholat aja gak ingat Allah, apalagi di luar sholat. Di masjid aja gak ingat Allah, apalagi di luar masjid. Di pengajian gak ingat Allah, apalagi di kebun tebu. Gaya elek kata sholat. Usholli usholli fardhu. Ini takbir medeni wong Allahu Akbar. Coba kalau udah baca doa iftitah kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukrata wa asyira tebu gak payu. Sini wajah tidak karu-karuan, masalah tidak karu-karuan. Puasa juga cuma Ramadan aja. Puasa sunnah jarang, bahkan ada yang gak pernah puasa sunnah. Ayo poso cuma Ramadan tok. Ngono ae tepak poso Ramadan lek awan-awan gawe kemu karo ngombe didik-didik. Ngrasani bendino. Pengajian pilih-pilih, gelem teko nontok sing ceramah sapa. Lek Anwar Zahid yo berangkat. Gak pantes manggon swarga. Tapi lek dihukum nang neraka, disiksa nang neraka dak kuat. Ngono. Makane yo minta bimbingan agar diberi kemampuan untuk istighfar, untuk taubat. Bahkan ada namanya Imam Busyiri. Ini sebelum kita nanti ke Sultanul Aulia. Imam Busyiri yang ngarang Qasidah Burdah Abu Sa'id. Al-Busiri yang punya Qasidah Burdah, dibaca umat Islam seluruh dunia, terjemah dalam berbagai bahasa. Sampai itu Qasidah Burdah itu syair, tapi kena gaya sowok. Ono syair kena gaya sowok itu cuma burdah. Saking hebatnya pengarangnya, beliau enggak berani mengandalkan amalnya, maka merintih-rintih kepada Rasulullah. Ya akramal khalqi mali man anudhu bihi siwak. Ya akramal khalqi mali man anudhu bihi siwak inda hululil hadithil amami. Wahai semulia-mulianya makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, besok pada hari kiamat yang begitu mencekam, begitu menakutkan, kiamat yang begitu dahsyat, tegeja dahsyat yang ngono ya, masa kiamat yang begitu dahsyat lembeng ini. Dahsyat ya harus gitu intonasinya. Iki metodene wong ceramah sing larangi model ngene. Sinten sing saged kula gendoli sakliyane panjenengan Kanjeng Nabi? Semua nabi lepas tangan, enggak ada yang bisa, hanya Rasulullah yang mampu. Ngono. وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِإِذَا الْكَرِيمُ إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ. Wes tekejeke wes entek kok. Bisa ngene gitu. Pangkatmu yang begitu luas, agung dan mulia, gak akan jadi sempit gara-gara saya ngikut, gara-gara saya nunut. Pangkatin jenengan luas Kanjeng Nabi, boten-boten lek dadi sempit gara-gara kula nunut. Kula mawon sing nunut, kula mawon wong kerajaan Karangsari wis gak ada diurus wis babah. Ya Allah. Idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Pada hari itu Allah tampil dalam asmanya Muntaqim, maha menyiksa, maha kejam, syadidul iqab, dahsyat siksaannya. Allah menunjukkan keperkasaannya dan kekejamannya. Kalau di dunia ini Allah tampilnya dalam asma Ar-Rahman, maha kasih sayang. Siapapun diberi kasih sayang sama Allah, walaupun dia orang kafir, sama sekali enggak pernah sholat, enggak pernah menyebut nama Allah, tetap aja dikasih rezeki sama Allah. Jok kaget sampean wong kafir sugih. Karena di dunia ini Allah tampil dalam asmanya Ar-Rahman, maha kasih sayang. Bapak ibu para jamaah, tolong didengar. Misalnya di dunia ini Allah tampil dalam asma, enggak usah muntakim lah kabotan, Al-Adlu, maha adil saja. Iki sing teko nduk kene iki nyonyor kabeh mesti. Kalau maha adil, nek bener dikasih hadiah, nek salah dihukum. Ini yang datang enggak ada yang utuh. Ana wong lanang ngintip wong wedok adus, matane langsung picek. Ngambung irung growung. Tangan dudul bokong langsung keting. Misale, ana ibu-ibu ngrasani lambene ilate sak intil-intile merotoli. Ana wong zina, konoane prutul kari nang jero. Misale. Tapi kan ndak ngono. Nyatane yo sik kena digawe maneh. Lah besok di akhirat itu Allah tampil dalam asmanya Muntaqim, maha menyiksa, maha kejam, semua ditantang sama Allah. Allah menyeru dengan keras. Aina mulukul ard? Mana yang katanya penguasa-penguasa di bumi? Tunjukkan batang hidungmu. Jeketet semua. Tak ada yang berani muncul. Aina Namrud, mana Raja Namrud? Aina Qarun, mana Qarun yang katanya paling kaya raya sejagat? Woi, gak ono sing wani ngetok. Aina Fir'aun, mana Fir'aun? Mengkeret. Aina Hitler, Aina George Bush, Aina Soeharto. Mengkeret. Saiki ae sik gaya. Sik takon-takon kabar. Ye kabare le. Penak jamanku to. Tu lek wis ditantang karo Gusti Allah mengkeret. Lah kekuasaan di dunia lo seberapa? Coba lihat peta alam semesta. Bumi yang kita tinggali ini berapa gedenya? Sak kacang ijo. Sorry lek Madura gak ono ijo, kacang biru. Kan Madura sobong ijo. Sebede biru. Kacang biru. Lah nek bumi iki sak kacang ijo. Terus Indonesia sak piro? Sak wijen. Lek Indonesia sak wijen terus iki Kerajaan Karangsari iki sak piro? Sak lugut terus jentianmu sak piro? Insyaallah. Jeketet kabeh ditantang semua. Saya yang paling tak dan khawatir itu nanti ketika Allah menyeru ujung-ujungnya sampai Aina Anwar Zahid? Alladhi yaqul bi ghairi amal. Mana Anwar Zahid yang suka teriak-teriak, bengok-bengok tapi gak ngelakoni? Guyumu kok kaya setuju nomodel. Itu yang paling saya takutkan. Woi, mana Anwar Zahid? Kalau sampai terjadi seperti itu, aku duwe rencana. Mau rencana kok. Gula neng-neng gula. Neng-neng gula. Pokoknya neng-neng terus. Allah teriak-teriak terus. Mana Anwar Zahid? Mana Anwar Zahid? Aku meneng. Gak jawab. Aku ngelei Kanjeng Nabi terus gandul. Kanjeng Nabi, kula nderek panjenengan Kanjeng Nabi, kula nunut panjenengan. Itu Allah teriak-teriak manggil saya Kanjeng Nabi, saya takut, saya minta perlindungan. Kula nderek panjenengan Kanjeng Nabi. Allah terus teriak-teriak. Mana Anwar Zahid? Akhirnya Kanjeng Nabi lapor. Ya Rob, ya Malikal Mulk, huwa indi. Wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Raja di Raja, dia Anwar Zahid ada bersama saya. Oh, karo awakmu Muhammad. Ya wis lek ngono. Aman. Kan karo kekasih Allah. Ya udah aman. Ya wes lek Anwar Zahid karo awakmu ya wes aman. Nah, itu rencana saya. Terus sampean-sampean rencanane ya napa, Benjing? Hah? Padhe. Tiru. Lo andi rencana ke TV ambil. Cuma mohon maaf ya, rencana saya itu yo tak pikir-pikir mana, tak pikir-pikir dhewe. Kok pas aku gandul-gandul nunut nang Kanjeng Nabi, pas Kanjeng Nabi gak kenal aku. Sopo ngomong syukur mau? Pas aku gandul nunut Kanjeng Nabi, sopo iki? Aku dikuipat no ber. Lek ngono, aku duwe triknya. Gak kurang akal. Aku ngelei Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ngono. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia. Sapa iki? Kula sing tawasul ning sampean. Kula sing maca manaqib sampean. Kula melok dadi murite sampean, pura-pura gak kenal iki. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani guyu. Ya ya, ngono. Kula pengen sampean gawa nang Kanjeng Nabi kula. Wis ayo gawa. Kan putune Kanjeng Nabi. Akhirnya karo Syekh Abdul Qadir Jilani digawani Kanjeng Nabi. Mbah, yo mbah wong pancen putune. Iki Anwar Zahid niki murid kula. Oh, muridmu. Ya wis. Aman. Makane kula sampean dikongkon gandul ulama. Aku lek manani NU di samping Nahdlatul Ulama, NU itu nunut ulama. Kenapa harus nunut ulama? Soalnya potonganmu lek kate dadi ulama dhewe gak kira iso. Masa ulama ngono ku modele. Mergo gak iso dadi ulama dhewe, iso ae ya nunut. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang manhum al ulama. Siapakah ulama itu? Kah yang penting ndase diubel-ubel gombal? Nek trimo ngono wong kate ngedos ya ndase diubel-ubel gombal. Tenggelek rencek ndase diubel-ubel gombal. Berarti iku pas kate ngelek rencek iku pas dadi ulama. setengah 12. Lanjut. Wani piro? Oh, piro-piro wani, ya wes. Ijen ye. Iki jamaah minta tambah waktu. Cara wong kerja ngono lembur iki ya. Kan lembur ana hitungane dhewe lembur. Oke, siapakah ulama yang bisa kita ikuti sing kena ditunuti? Oke, dalam trufanitas kefigurannya. Mbuh malah nyawangi iku. Iku yang ngono tukang syuting yo endel sisan ini. Menengo ngono gak usah intakin dikoyo. Wong penting-pentingo dhewe. Lho ini masih banyak materinya ini tentang ulama, tentang pesantren, tentang santri barokah. Belum ini. Kalau kurang ye, ya kapan-kapan ngundang lagi. Ye. Kan waktunya tidak mencukupi. Ini kalau nerang-nerang noy ringkes-ringkes, engko jamaahnya enggak paham. Dale kita jamaah yang datang IQ-nya di bawah standar. Yang marah silahkan minggat. Ngaji sama Anwar Zahid itu kuncinya tidak boleh marah. Pertama, ulama itu rijalul ummah. Tirukan sama-sama. Sekali lagi. Nah, bahasa kerennya community leader, bareng-bareng. Kok community lemper? Pemimpin masyarakat. Dan memimpin masyarakat itu sulit. Lebih gampang memimpin pondok. Kalau Kiai Wahyullah dipasrai memimpin pondok dengan santri ribuan, gampang. Soalnya santri mesti nurut nang kiai. Kiai ngongkon ngulon, santri 5.000 ngulon kabeh. Gak ono sing wani ngetan ngidul ngalor. Walaupun Pak Camat ngongkon ngetan, ndak kira direken karo santri. Tetep nurut kiai. Apa maneh santri Madura? Bi takut nang kiai daripada nang Allah. Madura lembek kiai wis gak ono tandingane wis. Takzim dan tawaduknya orang Madura kalau sama kiai enggak ada tandingannya. Saking takzimnya lebih takut kiai daripada Allah. Mbek kiai nyucup-nyucup. Ndak salat biasa. Ngapunten. Tapi mimpin umat, mimpin masyarakat itu angel. Jangankan yang ribuan. Masyarakat yang jumlahnya puluhan saja itu susah diarahkan. Terutama kalau wayahe pilkada. Kiainya ngajak milih ini, masyarakat belum tentu nurut semua, betul? Ayo saiki masyarakat kerajaan Karangsari, lek ono pilkada. Pilih ndi? Dijak sholawat nariyah karo dijak sholawat rupiah. Pilih sholawat nariyah atau pilih sholawat rupiah? Saya saja kalau ngadepi masyarakat itu susah. Mengarahkan masyarakat sekian banyak, susah. Makanya jamaah yang macam-macam. Ada yang dari tadi tenteng melihat saya, tapi tidak paham. Oleh metenteng etok, enggak kudung ireng wong. Ya karena metentengnya bukan mendengar kata-kata aku, tapi dia terpesona memandang wajah aku. Tapi ono dek buri kono, kita dak ngreken ngantuk. Tapi walaupun ngantuk dek ne juga mudeng. Angel. Makanya kalau mimpin masyarakat harus punya jiwa cah angon. Kalau dalam tembang lir ilir itu loh, namanya angon itu berada di belakang yang dingon. Angon wedus mesti nang burine wedus. Lek wedus melakune wis bener dijarno, tapi nek keliru, ayo ayo. Disepeti, dijeplaki, dibenerno. Nang burine iku angon. Lek nang ngarepe wedus dudu angon blantik. Gelem gak gelem diseret wedus. Makanya lek gelek pemimpin iku gelek pemimpin sing iso angon, aja pemimpin sing blantik. Taman dipancing nggih duit 50.000, 100.000 pilihan aku, blantik. Engko lek wis kepilih dadi ditekek gulumu. Blantik. Kelar. Halo. Dilanjut. Para wali, para ulama sukses mengislamkan masyarakat, bahkan satu-satunya negara di dunia yang agama penduduknya berubah menjadi mayoritas Islam tanpa perang, hanya Indonesia. Ini catatan penting. Boleh tepuk tangan. Masuknya Islam ke Eropa melalui perang. Islam masuk ke Rusia melalui perang. Islam masuk ke Spanyol melalui perang. Anak iso apa sing sik nangis. Eh, cicilono pentil. Iku obatnya ya cuma pentil tok iku. Yang ganggu jamaah liane. Aku gak direken gara-gara arek cilik nangis. Aku ya cemburu ya. Tau gak sih kalau aku tuh paling gak suka kalau dicuekin. Eh, rungokno. Islam masuk nang Rusia melalui perang. Masuk nang Spanyol melalui perang. Loh kok Rusia Spanyol, apa Islam pernah ke sana? Lebih dulu ke sana Islam daripada ke sini. Islam masuk ke Rusia itu abad ke-7 bawa oleh Tariq bin Ziyad. Tahun 700 Islam sudah masuk ke Rusia. Wis ta lanang dijejeli pentil. Teh mane sih kanggo anake kok. Wi, wong digawe bapake dijarno. Digawe anake eman. Pak aku gak digatekno gara-gara arek cilik. Mau gak ngomong aku gak direken. Wes ta bu, nyawang aku bu. Terus mboten? Ya kalau minta terus diperhatiin dong. Eh, Islam masuk ke Rusia itu abad ke-7. Kalau masuk ke Indonesia sudah abad ke-14 pasca kejatuhan Majapahit. Islam baru masuk ke sini abad 14. Kacek 700 tahun disian masuk nang Rusia ono. Hei. Kalau sampean dengar ada kiai baca hadis Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Loh, anggitmu Imam Bukhari wong krajan gini. Anggitmu wong Bantur. Wong Bukhara, Rusia. Imam Bukhari Rusia ini perawi hadis. Imam Bukhari krajan Karangsari, paling dodol sego goreng. Sampean sing ngaji nahwu Alfiyah Ibnu Malik. Iku anggitmu karangane wong Bantur. Iku sing aran wong Spanyol. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu telat ke-14. Makanya tradisinya orang Indonesia itu ya telat. Tradisi. Kaya ceramah malam ini undangannya kan habis Isya jam 8. Tapi prakteknya 10:30 lagi munggah kiai ini. Telat. Nega telat dudu wong Indonesia. Apalagi kita yang berada di wilayah barat, sing dipakai ukuran kan WIB, waktu insyaallah berubah. Wong ngomong iso ae. Nega iso ya gak laris ceramah ngomong. Melalui perang, tapi kalau ke Indonesia tidak melalui perang. Kenapa? Karena para wali, para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia bukan hanya mengandalkan intellectual question saja, tapi dipadukan dengan emotional question. Understand? Yes. Gak ngerti ya, wes pokoknya yes, yes. Sunnah propertis yang disebut dengan asy-syariah dipadukan dengan adat istiadat. Ini budaya, ini agama, ini adat, ini syariat. Ini tradisi, ini islami. Tidak dipertentangkan, tidak dipercekcokkan, tapi dijodohkan, dipadukan sehingga indah. Coba. Jadi para wali tidak memberantas habis tradisi dan budaya masyarakat, tapi malah mengetutkan. Mengetutkan itu, ya, mengetutkan. Jadi tradisi itu dijarkan. Idina agih. Mesti menengok-menengok, sing ceramah aku rewel sampean. Diislamisasi, kayak dulu ada istilah sesajen, dirubah jadi selametan. Panganannya pancet. Ruhnya yang diganti. Dan seterusnya. Coba, ini contoh simpel ya. Aduh, coba iki waktunya. Sunan Derajat mengajar santrinya gini. Kamu jangan kalah sama kata, ojo kalah karo kodok. Maksudnya apa? Lo kodok itu kalau dikasih nikmat ngaji. Ternyata betul, habis hujan, kali itu banyak airnya, kodok disulap sama wali, ngaji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafar. Lo kodoknya kok ngalih merono? Ngun. Jil kalah karo tawon. Tawon niku lek miper krungu mulak ndrenging-nging-nging-nging-nging asline zikir tawon. Allah Allah Allah Allah Allah Allah didengarkan bener. Tawon mabur itu zikir. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kalau enggak percaya pegang satu tempelno nang kupingmu. Rungokno. Golek wis kesetrum. Ya Allah. Ada ayat yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan bumi makhluk bertasbih kepada Allah diimplementasikan oleh bebek. Bebek iku ngomu terima tasbih subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Sapi mari dikei mangan dikei ngombe langsung syukur alhamdulillah. Ayo ngomong persis ya Allah. Jadi mes, waduh, gak cukup waktu ini tak ringkes saya. Tekan mulai pada sayang sama aku. Gini ya, para ulama, para wali itu menyelami karakter masyarakat Indonesia yang berbeda dengan karakter masyarakat Arab. Maka cara berdakwah di Indonesia harus berbeda dengan cara berdakwah di Arab. Kalau masyarakat Arab itu mantan Yahudi, mantan Nasrani. Masyarakat Indonesia mantan Hindu, mantan Buddha, mantan kepercayaan, mantan kelenek. Kelenek itu ya sebangsa Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojoan, Nyi Blorong, Mak Lampir, Nene Pelet, Gerandong, Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajmain. Maka gaya berdakwah di Indonesia harus berbeda dengan gaya berdakwah di Arab. Karena karakter masyarakatnya beda. Lain ladang, lain nyauto. Lain ladang, lain lain lubuk, lain CJD somowo coro. Beda daerah itu beda budaya. Beda gaya, beda tradisi. Saya kalau ceramah di Bojonegoro suguhannya gak mek ngene iki tok. Ono jahe, ono teh, macam-macam. Itu gaya Bojonegoro. Lah nek gaya kerajaan Karangsari ngene wis cukup. Ya saya harus menghargai wong ini budaya. Carane Karangsari ngene ya wis. Iki model Bantur ngene. Dadi kuwendel. Kuwendel cuma ngene tok kuwendel. Orang ceramah dengan orang ngobrol gayanya harus berbeda. Orang namu silaturahim sama orang upacara bendera gayanya harus berbeda. Oneng upacara bendera. Tahu upacara bendera? Ya seperti itu gayanya upacara bendera. Misalnya upacara bendera tingkat kecamatan di lapangan kecamatan. Yang jadi inspektur upacara yang jabatannya paling tinggi Pak Camat jadi inspektur upacara. Terus di depan Pak Camat itu ada komandan upacara, Linmas Hansip. Ya. Ketika upacara, gayanya Linmas Hansip di komandan harus berani bentak Pak Camat. Pak Camat dibentak, enggak boleh marah. Komandan nok Linmas. Lapor. Upacara bendera siap dilaksanakan. Dibentak, Pak Camat enggak boleh marah. Pangkatmu apa? Bentak-bentak camat. Tidak boleh. Pak camat jawabnya santai. Laksanakan. Tidak banyak omong. Emang camat itu tidak boleh banyak omong. Gak pantas camat kakean omong. Pantas saya camat itu nyumbang. Nyantai Pak Camat. Laksanakan. Duh, wis ngomong nyantai sik dibentak maneh karo Hansip. Cuk, laksanakan. Itu memang gayanya upacara. Jangan sampai Hansip jadi komandan upacara dibilangin Pak Camat. Laksanakan. Insyaallah, Pak. Mohon doa restunya ya, Pak ya. Ini bukan gaya upacara, itu orang namu. Nah, tapi kalau ini Linmas ini namu silaturahim ke kediaman Pak Camat, enggak boleh pakai gaya upacara. Misalnya mau bikin acara bawa proposal minta sumbangan, datang ke rumah Pak Camat pakai gaya upacara. Camat, ini proposal. Nyeluk duit, enggak dikei antemi kon. Ya enggak muleh kon. Bukan salah namunya, bukan salah silaturahimnya, tapi salah budaya, salah adat, salah gaya. Paham? Paham? Nah, gitu loh. Salaman itu anjuran agama. Tasawwafu yadhhabil ghilla an qulubikum. Salamano. Dendam biar hilang dari hatimu, kebencian biar hilang dari hatimu. Tapi beda negara, beda gaya dalam salaman. Kalau di Indonesia, salaman jabat tangan. Santri ketemu kiai, salaman, cium tangan. Kadang-kadang jalan ae sungkuk-sungkuk, mlaku ngene lek santri nang kiai. Ngene. Iya santri nang kiai. Engko ketemu tangan dicocok wolak-walik tapi halus ndak ono apa-apane nih. Halus. Sampai tangan iki kemeng kabeh. Ini gaya santri ke kiai. Kalau di Arab beda. Salaman lek nang Arab iki tangan ketemu cek, pundak tengen tatapan del, pundak kiri tatapan del, terus cucuk-cucukan gabyuk-gabyukan. Keakraban. Di Iran beda lagi. Iran kalau ketemu salamannya, tangan yang kiri pegang kepala, tek. Tangan kanan, jari tengah yang paling gede, ngetak bonbonane, cetok. Ya tidak marah, ini bentuk penghormatan. Ketemu maneh, tangan kiri pegang kepala, tek. Ini ngetok. Tak, ketemu neh, tek, cetok. Ketemu neh, tek, cetok. Oleh wong satus, budrek kumat. Di Iran seperti itu. Kalau di Eropa beda lagi. Eropa itu salamannya gacibiki, cipok-cipokan. Eropa. Ayo coba sampean ketemu sama Kiai Wahyullah, salaman gaya Iran. Ayo, tangan kiri pegang kepala terus cetok, nyonyor. Bukan salah salamannya tapi salah gaya. Paham? Paham? Ngono. Sampean ketemu aku, Mbak, ngajak salaman gaya Eropa. Enak sampean aku musibah. Ya Allah. Mengucapkan salam itu perintah. Gaya itu budaya. Kalau nang Indonesia kene ngucapno salam, assalamualaikum sambil menunduk. Waalaikumsalam. Arab beda lagi. Suara tinggi, kedua tangan diangkat. Assalamualaikum. Arab. Ayo coba sampean ketemu kiai sepuh, salam gaya Arab. Mbah Yai, assalamualaikum. Gak kira dijawab. Soalnya Mbah Yai mikir, arek iki gendeng mulai kapan arek iki? Bukan salah salamnya, tapi salah gayanya. Paham? Oh, gak oleh wis. Nah, oleh karena itu, para ulama memulai rintisan perjuangan dan penyebaran Islam itu melalui pondok pesantren. Dirintis Maulana Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel, bikin pesantren di Ampel Den. Sing ngawiti Narkibi, Kitab Kuning, utawi iki iku, ono mubtada, khobar, maf'ul mutlak dan seterusnya. Dimaknani utawi iki iku. Sunan Ampel. Santrine macam-macam kultur. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain. Ada santri bangsawan putra kerajaan Majapahit namanya Raden Hasan yang kemudian hari menjadi Raden Fatah, sultan pertama kerajaan Demak. Ada santri putra ulama besar Maulana Ishaq namanya Raden Paku, Raden Ainul Yakin yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ada yang putranya sendiri namanya Raden Makhtum Ibrahim yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Ada santri dari kelompok mantan maling, mantan rampok, mantan bajingan, namanya Raden Syahid Berandal Lokojoyo, yang kemudian menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti bajingan ketemu kiai sing tepak, dicekel kiai sing tepak, dadi wali jenenge Sunan Kalijogo. Lek sing nyekel wong gak tepak, dadi Sunan Jogokali. Dadi kerjaane lek gak mancing yo ngising. Kan Jogokali. Ya Allah. Bukan hanya perjuangan Islam saja, perjuangan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini, motor penggeraknya juga para ulama, para kiai pondok pesantren, sampai seorang sejarawan terkemuka di Asia namanya Mansur Suryanegara mengatakan, andaikan tidak ada para ulama, tidak ada pondok-pondok pesantren, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Oleh karena itu, para kiai, para ulama, para santri pondok pesantren adalah pewaris sah negara kesatuan Republik Indonesia. Pahlawan-pahlawan nasional itu banyak yang ulama, itu kiai, ulama bener. Kalau Anda melihat ada pahlawan nasional Kiai Mojo, santrinya ribuan, pondok pesantrennya besar. Ada Kiai Sentot Alibasya, Prawira Dirja. Ada Kiai Antasari. Ada Kiai Sultan Hasanuddin. Ada Kiai Sultan Ageng Tirtayasa. Ada Kiai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu kiai-kiai semua. Ada Kiai Pangeran Diponegoro. Kiai, nama aslinya Abdurrahman, Pangeran Diponegoro itu hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Tak ngertimu numpak jaran nyoncong keris sampai udeng-udengan sorban. Jimat sorbane Pangeran Diponegoro kalau dikibaskan sret Belanda kocar-kacir. Makanya khasnya Pangeran Diponegoro itu pakai sorban dikai udeng-udengan. Loh, sampean pernah membayangkan kalau Pangeran Diponegoro pakai helm? Apik ya cara gambare Pangeran Diponegoro heleman ngono. Omale dadi satria baja hitam. Terus di Aceh ada pergerakan santri dipimpin kiai melawan Belanda, namanya Kiai Tengku Umar. Bersama Bunyainya, namanya Bunyai Cut Nyadin. Bunyai, ada Bunyai Cut Mutia. Terus ada Bunyai Cut Tari, Bunyai Cut Keke, Bunyai Cut Meriska. Itu yang tiga itu belum Bunyai itu. Ada lagi Kiai Soleh Darat Semarang, santrinya hebat-hebat. Yang pertama santrinya Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian mendirikan Jam'iyah Ad-Diniyah Wajtima'iyah terbesar namanya Nahdlatul Ulama. Punya santri lagi namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah. Usianya lebih tua daripada Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama 1926, Muhammadiyah 1912. Tunggal peguron. Mbah Hasyim Asy'ari karo Mbah Ahmad Dahlan waktu mondok sak kamar. Makanya pemikirannya bodoh. Nah, belakangan ini agak ribut sebentar gara-gara subuh pakai kunut sama subuh enggak pakai kunut. Ribut, satunya bilang harus kunut, satunya enggak usah kunut. Dulu sampai ribut geger. Alhamdulillah lek kerajaan Karangsari ta ono sing ger soal kunut. Soale wong kene kan wis akeh sing enggak salat subuh. Opo sing kate digegerno? Punya santri lagi perempuan. Ini santri perempuan. Hafal Imriti 254 bed itu. Ngaji takrib Fathul Qorib khatam, ngaji tadhib khatam, ngaji tafsir suratul Fatihah khatam. Bahkan santri perempuan ini hafal Quran 15 juz. Dan setelah dia khatam kitab tafsir suratul Fatihah, diilhami dari itu nulis surat-surat terkumpul jadi buku dikasih judul Habis Gelap Terbitlah. Siapa santri perempuan itu? Ibu kita Kartini itu santri. Apal Imriti. Khatam kitab takrib, tadhib. apal Quran 15 juz. Makanya mestinya peringatan Hari Kartini itu diisi dengan khataman Quran, lomba baca kitab kuning. Ojo mlebu salon gawe kebaya mlaku mincuk-mincuk. Sopo sing ngaiti? Ini peringatan Hari Kartini do kebayaan kabeh. Mincuk-mincuk. Tungkae dijinjitno, dengkule dirapetno, bokong dijientetno, susu diunjukno. Cek ketok mentek-mentek dijejeli klopo kiwa tengen. Gelungan digawedekno, dicenteli bane prauton. Sopo sing ngaiti? Loh kalau ukuran pahlawan itu yang paling bagus pakai kebaya, yang layak jadi pahlawan itu Pragawati. Ngono lho, kir. Mangkane sok dirubah nek peringatan Hari Kartini ku khataman Quran, lomba maca kitab kuning. Kartini ku santri kok. Kowe modelmu kaya gak percaya tak omongi. Kate percaya nang sapa kon? Percaya nang gone sing ceramah ngawur-ngawur ngono. Sapa ngomong larang mau? Engko pengen murah ya ketua RT-mu kongkon ceramah dhewe. Gak usah ngundang aku. Larang ya pantes, rupa yo nggawa rega. Internasional karo lokal yo seje. Padakno ae. Ya Allah, ya Allah. Nah wes, wes. Jam 12 wisane. Bahasa Mas Ari. Rungokno. Belajar nang Mekah. Mondoke nang Mekah barang. Aku ya tahu, tapi ya dolanan tokno kono. Ambek dodolan sego goreng, dodolan undi-undi. Cahaya itu hampir 3 tahun ning Mekah. Melu wong Madura. Melu wong Madura. Dadi lek bengi ngene iki goreng undi-undi. Pisang goreng isu mari subuh dol wong sing mulai teko Masjidil Haram mulai jamaah subuh ngono iku biyen akeh ngono iku engko lek ana jawazat ana polisi diopreki mlayu diringkesi ngono tau urip ngono iku aku iki mantan penjual onde-onde oke hampir 3 tahun kula nek Mekah melu wong Madura ya melu ngaji-ngaji sak tepake pengalaman oleh barokah. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari ngaji temenan nek Mbah Hasyim Asy'ari Anwar Zahidi uka. Ya mbuh sak iki dijeluk kiai. Salahe sing nyeluk. Tapi lek mbek sampeyan yo sik lumayan aku. Maksude ngono, maksude. Nyatane sing diundang aku dudu sampeyan. Ngene iki melalui proses sanggitmu gak tirakat bareng ngono. Moro-moro dadi kiai, gak ono ceritane. Masih kiai wahyullah niki tirakat dhisik, mondok dhisik. Kak mondok duduk kiai jenenge. Kiai ku wajib mondok dhisik. Waktu li zaman mondok nang pesantren dhisik, mondok. Ate gak mondok moro-moro dadi kiai, kiai keberangas jenenge. Yo dadi kiai, kiai karbitan. Ngono gak iso nahwu, gak iso sorop, gak ngerti balago, gak ngerti usul fikih, gak ngerti mustalah hadis. Gak ngerti asbabun nuzul, sababul wurud. Akhirnya ngawur ngomong. Ngekei fatwa, modale Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Wis mari, wis ngekei fatwa toto ndi-ndi. Kopla kabeh. Nek gak ngerti, wis gak usah ngekei fatwa. Wis ngajak api, nuturi masyarakat sing api. Kayak aku ngene iki lho, nek goblok, ngaku goblok. Tapi isih lumayan timbang sampean. Ya Allah. Akhirnya kiai-kiai ini wangsul di Indonesia gawe pondok sehingga pondok-pondok pesantren dimanapun punya tradisi yang sama. Wis ta lah, pondoke Yai Wahyullah kene karo pondokku tradisine mesti padha. Ana imtihan, ana ikhtibar ujiane santri, ana haflah akhir sanah. Engko ana tahun baru Hijriyah. Ana Mauludan, ana Rejeban, ana halal bihalal. Tradisinya mesti padha diajarkan tentang yo Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, lek ngono Maulid Syaraful Anam, Simtud Durar, Manakiban, mesti tradisinya padha. Karena kitab yang dikaji sama, fikih mulai mabadi fikih. Terus Safinatun Najah, Sulamut Taufik. Engko Abi Syuja, takrib, fathul qarib, munggah fathul mu'in, munggah fathul wahab, munggah neh langit. Kitab nahwu podo sing diji. Wis mulai awamil jurjani, munggah jurumiyah, munggah mutamimah, munggah alfiyah, podo. Hui. Hui. Yo. Tahlilan diajarkan. Lha ngono saiki ana kelompok sing kepengin berantas tahlilan, menghilangkan tahlilan di Indonesia. Ngipi. Ngipi. Tahlilan katanya diberantas. Ngipi. Indonesia ini ratusan ribu pondok pesantren dengan jutaan santri yang semuanya mengamalkan tahlilan, diajarkan tentang tahlilan. Katanya dihilang no, katanya dihapus. Ngipi, sing katanya ngapus sih wong pirang glentir. Kene tak jaluk, emboh. Iki wis jam 12 iki. Tak jaluk disambung tahun ngarep. Ya wis. Makane sampean mantep. Mondokno anak dan beriki mantep sama ya. Solusi akhir zaman bagi anak-anak itu pondok pesantren. Oh ganti toh, yang nangis. Ganti. Anjane itu tugas ibu, masya Allah luar biasa, luar biasa. Anak meneng ganti bapak eh sing rewel. Karena aku lembek ibu-ibu wis gak wani macam-macam aku. Ngalah. Ya karena tahu kalau bapak paling kerja sehari malam 8 jam. Sampai rumah tidur, makan tidur. Kalau ibu kerja 24 jam itu nonstop, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Karena jangan heran kalau suami itu kalah sama istri. Kalah, wis tak wong lanang iki kalah karo wong wedok. Sopo ae? Kiai pinter, alim, ceramah ngetokno dalil. Lek nduk jaba, nduk omah diketak bojo, ilang kiaine kari gobloke. Wis gak iso dalil balas wis gak iso. Ngateni dalili bojo gak kira iso. Masih Yai Wahyullah gak kira iso dalili bojo. Bojo tepak ngambek, ojo ngambek qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Durung mari wis bojone pret ngono. Wong aku duwe kanca titele MA. Keren. Ning omah ngadepi bojo iso mudhun kaya arek MI. Bener. Mbuh wong wedoke mengandung apa? Makanya mbak ada orang itu tapi gak berjaji tapi ternyata hebat kalah orang lanang kalah buktinya organisasi apa ini cekel orang lanang karo dicekel orang wedok luweh urip dicekel orang wedok cekel orang lanang diluk mati cekel orang wedok urip jadi orang wedok terbukti iso ngurip no barang sing mati gua ya ini tak cekelnya enggak lah urip sembuh. Loh, di balik sukses suami itu pasti ada kehebatan istri. Maka saya sering sampaikan, balik laki-laki sukses, di balik suami sukses, pasti ada istri yang tahes. Belum selesai. Dan di balik istri yang sukses, biasanya ada suami yang stres. Wes bu, wes. Makanya terkait masalah anak itu faktor dominan yang paling bisa mengantarkan kesuksesan itu adalah ibu. Insya Allah nanti ya kapan-kapan kalau diundang lagi saya sampaikan kan. Sebenarnya aku juga sama. Berat sih mau ninggalin kamu. Apa ngomong asik-asik mau? Ini udah jam 12 lewat. Berarti wis ganti hari, ganti tanggal. Undanganmu ini tanggal 6 likur. Ini udah masuk tanggal 27. Berarti aku ki ceramah sudah 2 hari. Rekor iki Mas. Mudah-mudahan kurang. Emoh. Wong wedok nang ngisor kari kurang. Sing nang dukur tele-tele, Bu. Nuruti sampean. Sampun, wis. Ngapunten. Nek mboten dikei humor ngeten iki wis ngantuk kabeh, mulai kabeh. Tapi insyaallah balik humor itu terkandung nilai-nilai hikmah yang kalau panjenengan cerna, muga-muga untuk barokah. Ayo ndonga bareng-bareng. Muga